Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan rahmat dan karunia Allah kita dimudahkan untuk bisa berkumpul di tempat yang sangat barokah ini dalam rangka kita mewujudkan doa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mana kira-kira? Ihdinash shiratal mustaqim. Kemudian doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ini adalah doa yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya supaya kita bisa di atas siratal mustaqim dan kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan terlebih-lebih juga Rabbi zidni ilma, ilmu kita bagaimana bertambah terus. Tidak ada cara lain kecuali dengan kita sering-sering mentelaah baik sendiri atau bersama-sama hal yang berkaitan dengan ilmu. Bapak Ibu yang rahmati Allah, seluruh kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk kita bisa mewujudkan yang wajib-wajib, maka kewajiban yang pertama adalah berilmu. Tauhid, mewujudkan tauhid ini wajibnya wajib. Mewujudkan salat itu kewajiban, puasa, zakat, haji kewajiban. Ini sebelum kita mewujudkan kewajiban-kewajiban ini, kewajiban pertama wajib kita berilmu. Kemudian, Bapak sekalian, setelah kita mewujudkan kewajiban-kewajiban kita dengan ilmu tadi, tidak ada kesibukan yang lebih utama di antara seluruh amaliah-amaliah yang sunnah melebihi keutamaan menyibukkan diri dengan ilmu. Sehingga apa yang kita lakukan semisal pagi hari ini adalah kesibukan yang sangat bermanfaat. Kesibukan yang sangat besar. Yang keutamaannya secara umum telah kita ketahui semuanya, keberadaan kita di majelis ilmu dan sekaligus merupakan majelis zikir yang diantara keutamaan yang selalu harus kita dengungkan pada diri kita, bahwa berkumpulnya kita seperti pagi hari ini dalam rangka untuk membicarakan Islam dan nikmat-nikmat Allah, itu majelis yang benar-benar dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai para sahabat yang sedang duduk-duduk ngobrol membicarakan sesuatu, kata Nabi, "Ma ajlasakum?" Apa sih yang membuat kalian kok sekarang ini duduk-duduk kumpul? Apa kata mereka? Jalasna natadzakarul Islam wa ma mannallahu alaina. Ya Rasulullah, kami duduk di sini dalam rangka untuk membicarakan nikmat Islam dan dalam rangka membicarakan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan pada kita, yang telah Allah berikan pada kami. Sehingga berkumpulnya dalam rangka untuk membicarakan Islam dan dalam rangka untuk membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi ingin menegaskan dengan pertanyaan yang diawali dengan sumpah. Allah, demi Allah, ma ajlasakum illa dzalik? Apakah memang kalian di sini berkumpul hanya untuk semata-mata membicarakan apa yang kalian sampaikan tadi? Kata para sahabat, wallahi ya Rasulullah, ma ajlasana illa dhalik. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang mendorong kami berkumpul di sini kecuali memang dalam rangka itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidaklah bersumpah kepada kalian tuhmatan lakum, karena punya tuduhan-tuduhan yang macam-macam pada kalian, enggak. Walakin atani Jibril anifan, akan tapi baru saja Jibril datang kepadaku. Annahu akhbarani annallaha yubahi bikum malaikatah. Baru saja Jibril datang kepadaku, Jibril mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan majelisnya para malaikat. Bapak ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang sedang kita bicarakan sekarang, kita sedang bicarakan nikmat Islam. Bagaimana kita mestinya di seorang muslim, dan terlebih-lebih kita membicarakan hal yang berkaitan bagaimana kita menjadi para penyebar Islam yang benar-benar bisa menjadikan Islam lebih tersebar luas di antara para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat di atas nikmat. Oleh karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita telah menentukan diri kita memilih majelis yang insyaallah majelis yang barakah, majelis yang banyak keutamaannya, majelis yang total akan menjadikan kita lebih bersemangat dalam mewujudkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita angkat, tema kita terambil dari kitab usus manhajis salaf fi da'wati ila Allah. Itu prinsip-prinsip manhaj salaf dalam berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kitab ini perlu kita bahas? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya banyak orang yang mereka walhamdulillah sudah tergerak untuk berdakwah. Akan tapi dakwah yang digerakkannya tidak berada di atas terapan yang benar. Sehingga amaliah yang tidak pada terapan yang benar bisa menjadi musibah. Bisa berubah menjadi musibah yang besar. Oleh karena itulah, sudah seharusnya kita mengetahui bagaimana agar kita, agar dakwah kita benar-benar menjadi dakwah yang bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, dan betul-betul dakwah yang sebagaimana kita melakukan salat, kita melakukan puasa, kita melakukan haji, yang tidak kita lakukan kecuali betul-betul dengan dasar ilmu. Bagaimana salat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana yakni berhaji yang benar, demikian pula bagaimana dakwah yang benar. Alhamdulillah kita telah dimudahkan oleh para ulama dengan bimbingan-bimbingan para ulama melalui kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita. Ini sangat memudahkan kita. Disajikan dengan penyajian yang membimbing kita untuk memahami bagaimana seharusnya kita beramal. Kitab ini, Bapak-Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kitab ini memuat 3 bab pembahasan. Sehingga kitab ini kita bahas atau dibahas oleh 3 ustaz. Bab yang pertama, bab yang kedua, bab yang ketiga. Dan kitab ini diberikan takdim, artinya diberikan mukadimah, yang merupakan bentuk tazkiyah, rekomendasi dari para ulama yang menunjukkan bahwa kitab ini sangat layak untuk bersama-sama kita mengambil faedah dari kitab ini. Bukan tulisan sembarangan, akan tapi tulisan yang sangat bermakna dan layak untuk menjadi bacaan yang membimbing bagaimana mestinya kita berdakwah yang benar. Seperti diantaranya Syekh Saleh Fauzan, seorang ulama sepuh di Saudi Arabia. Di antaranya beliau mengatakan, fawajadtuhu mu'allafan qayyiman fi mawdhi'ihi yahtaju ilaihi du'an ilallah liyastafidu minhu fi majali dakwah. Saya dapatkan kitab ini merupakan karangan yang betul-betul bagus, karangan yang berkualitas, yang berkaitan dengan pembahasan masalah dakwah yang sangat dibutuhkan oleh para da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah agar mereka, para da'i, mengambil manfaat faedah-faedah yang berkaitan dengan perkara dakwah ini dengan melalui bimbingan kitab ini. Ini diantara perkataan Syekh Saleh Fauzan yang menunjukkan kitab ini kitab yang sangat layak untuk betul-betul kita pelajari. Ada lagi diantaranya mukadimah dari Syekh Ali Ibnu Jibrin Ibnu Abdurrahman Hudzaifi. Ini Syekh Hudzaifi yang terkenal dengan qiraahnya atau dengan bacaannya yang sering kita dengar, Imam Masjid Madinah. Beliau diantaranya mengatakan, fa'alfaitu Fa'alfaituhu mufidan fi masailihi. Aku dapatkan dalam kitab ini mufidan fi masailihi. Kitab yang sangat memberikan manfaat yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan masalah dakwah. Demikian juga di antaranya Sa'ubaid Ibnu Abdullah Ibnu Sulaiman Al-Jabiri. Sa'ubaid Al-Jabiri. Setelah beliau memberikan mukadimah yang cukup panjang yang berkaitan dengan masalah ini dakwah ini, lalu di antaranya kaitan dengan kitab ini beliau berkatakan, walaqad ittala'tu 'alal bahthil qayyim al-mausum usus manhajis salaf fi da'wati ilallah biqalami tilmidina wa sahibina wa akhina fillah Fawas Ibnu Halil Ibni Rabah As-Suhaimi fa'alfaituhu qawiyan fi mabnah amiqan fi maknah syamilan fi muhtawah. Beliau katakan, sungguh aku telah memtelaah kitab ini. Kitab yang sangat berkualitas ini. Yang diberi judul Usus Manhaj Salaf fi Da'wati Ilallah. Yang ditulis oleh murid saya, sahabat saya, saudara saya, Fawas. Aku dapatkan kitab ini adalah qawiyan fi mabna. Bangunannya kokoh. Ibaratnya bangunan itu bangunan yang kokoh. Amiqan fi makna. Sangat mendalam dalam hal makna. Maknanya itu sangat bermakna, sangat mendalam. Syamilan fi muhtawah, dan cakupannya itu cukup luas, mencakup pembahasan yang luas dalam urusan dakwah. Ini diantara beberapa mukadimah yang dibawakan para ulama kita, yang menunjukkan baru sekarang rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa kitab ini layak untuk kita bersama-sama baca, mengambil faedah dari kandungannya yang mudah-mudahan akan memberikan manfaat kepada kita sekalian berkaitan dengan arahan dakwah. Bagaimana kita mestinya berdakwah dan bagaimana kita sebagai seorang dai ketika kita berdakwah. Buku ini judulnya Usus Manhaj Salaf fi Da'wati Ilallah. Prinsip-prinsip manhaj salaf dalam berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Maka sebelum beliau membahas tentang masalah bagaimana berkaitan dengan dakwah ilallah sesuai dengan manhaj salaf, maka beliau pun berkepentingan untuk menjelaskan apa itu istilah yang harus kita pahami, apa itu salaf, apa itu dakwah ilallah, supaya kita pun tahu apa ini kelompok khusus yang akan mendirikan gerakan dakwah tersendiri sehingga namanya manhaj salaf fi da'wati ilallah. Kan kita ini sudah diberikan nama Islam. Nah, ini perlu diperjelas supaya tidak menjadi salah faham. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat salaf? Maka beliau awali pembahasannya dengan yang pertama membahas tentang istilah salaf. Secara bahasa, secara istilah, kemudian penisbatan kepada salaf itu bagaimana, itu dibahas. Dan tentu apa yang akan kita sampaikan nanti bapak sekalian, gak mungkin kita baca satu-satu. Akan tapi akan kita sampaikan poin-poin penting yang kira-kira bisa kita sampaikan di sini. Karena kalau kita baca huruf per huruf, pengalaman yang sudah kita lakukan itu bisa satu tahun. Sehingga tidak mungkin kita sampaikan dalam sehari apalagi setengah hari. Akan tapi yang penting kita tahu global. Kandungan dari kitab ini, bagaimana mestinya kita berdakwah dengan benar dan memahami isi yang terkandung di dalam kitab ini. Maka seandainya kan mana kita nanti loncat-loncat dalam pengertian hanya kita comot-comot kata-kata kalimat-kalimat yang kita pilih, karena itu memang menuntut seperti itu. Yang pertama, takrif salaf, definisi salaf, supaya kita punya masukan dulu apa sih salaf itu, sehingga tidak tergambar dengan gambaran yang salah berkaitan dengan salaf. Karena sekarang salaf itu klaimnya macam-macam. Yang paling digambarkan salaf Ahlu Sunnah wal Jamaah itu sebuah kelompok khusus dengan tata bangunan itu dari fikihnya Syafi'i. Kemudian akidahnya Asy'ari. Kemudian tarbiyah atau tariqatnya atau pendidikannya, tarbiyahnya Sufi. Ini baru namanya salaf. Sehingga ada pondok-pondok salaf gitu. Pondok-pondok salaf. Nah, apa begitu yang dimaksud dengan salaf itu? Sehingga kalau tidak berfikih Syafi'i, tidak bermadzhab Syafi'i, tidak berakidah Asy'ari, tidak bertariqat Sufi, maka ini bukan salaf. Nah, kita perlu tahu supaya tidak salah di dalam kita menggambarkan tentang apa itu salaf. Secara bahasa, Bapak sekalian, salaf itu artinya ini madha, apa yang sudah berlalu. Al-mutaqaddimun, ini kelompok yang sudah mendahului kita. Sehingga semua yang telah mendahului kita namanya salaf. Abu Jahal salaf. Abu Lahab salaf. Karena telah mendahului kita. Fir'aun salaf. Namrud salaf. Orang tua kita salaf. Nabi Muhammad SAW salaf. Nuh salaf. Musa salaf. Semua yang mendahului kita namanya salaf. Itu secara bahasa. Sehingga Allah katakan dalam ayat diantaranya, faja'alnahum salafan wa matalan lil akhirin. Maka kami jadikan mereka itu sebagai contoh, sebagai pendahulu yang akan menjadi contoh bagi yang akhir. Umat-umat yang terdahulu dari orang-orang yang baik, yang mereka telah bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala, mereka istiqamah, yang mereka betul-betul siap di atas agama Allah, itu bagi orang-orang seperti kita yang belakang itu, mereka adalah contoh bagi kita. Demikian pula orang yang kaum yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal Qarun, semisal Fir'aun, semisal kaum-kaumnya Nabiullah Nuh, Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh, dan yang lain-lainnya, mereka juga menjadi contoh bagi kita dalam makna ibrah, yaitu pelajaran yang harus kita ambil dari apa yang telah berlalu dari umat yang terdahulu. Ini salaf secara bahasa. Sekarang salaf secara istilah. Bahasa itu secara kamus. Salaf maknanya seperti itu. Adapun kalau secara istilah, itu salaf makna yang dikendaki oleh syariat. Apa ini yang kita pakai ini. Akan tapi tidak bisa dipisahkan antara makna bahasa dengan makna istilah. Kalau makna istilah, itu kesimpulan yang diambil dari pembahasan ilmiah sumber-sumber yang menjadi rujukan. Kalau sumber kita ya Al-Quran, As-Sunnah, kemudian salaf itu apa? Itu kesimpulan dari pembahasan Quran dan Sunnah, maka melahirkan definisi secara istilah. Definisi secara istilah. Pada halaman 22 yang menyimak. Ta'rif kalimat salaf secara istilahan. Dikatakan oleh beliau, poin yang pertama yang perlu kita ketahui, qad ja'alallahu ta'ala li hadzal ummah marja'an 'aziman yarji'una ilaihi wa yata'assuna bihi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi umat ini marja teragung. Ini referensi yang paling utama, referensi induk yang paling besar, yang semuanya wajib kembali kepada referensi ini, yang semuanya wajib bertaksi, wajib untuk mencontoh, meneladani. Ini contoh ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah jadikan marja induk. Artinya semua orang yang mereka mengaku sebagai umatnya Muhammad itu dia wajib untuk menjadikan Rasul sebagai induk. Contoh percontohan dalam membangun kehidupan. Tidak boleh dia mengambil selain Nabi SAW. Begitu Allah menegaskan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Benar-benar. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatul hasanah, contoh yang baik. Contoh dalam hal apa? Contoh dalam segala hal sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi kata Allah, Nabi hanya akan jadi contoh bagi orang yang mereka berharap bertemu dengan Allah. Dan orang yang mereka berharap untuk kehidupan di hari akhir. Maka orang-orang yang mereka tidak ada harapan bertemu dengan Allah. Dan orang-orang yang mereka tidak punya harapan akan hidup di hari akhir dengan baik, dengan mulia. Maka mereka akan mengesampingkan untuk mencontoh Nabi SAW. Akan tapi, bagi orang yang mereka berharap untuk bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah. Untuk mereka bisa hidup mulia di kampung akhirat, kampung yang sebenarnya. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun. Dan sungguhnya kampung akhirat, kampung yang sebenarnya kalau mereka tahu. Maka orang yang mereka punya cita-cita besar seperti ini. Maka mereka akan membangun kehidupannya dengan melihat contoh Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada orang yang mereka tidak mencontoh Nabi, memang mereka punya gaya hidup sendiri. Tidak perlu sedih. Kita masing-masing punya memang punya prinsip kehidupan. Yang mau memilih neraka, ya memang mereka punya gaya hidupnya seperti itu. Memilih surga, hidupnya seperti itu. Tinggal Allah paparkan, silahkan pilih. Tapi masing-masing ada konsekuensinya. Ini poin penting pertama. Poin penting yang kedua, sebelum beliau menerangkan tentang salaf secara istilah, wa akhbarallahu taala anna li hadhil ummah salafan sabaqu lil huda war rasyad. Allah menghabarkan pada kita, dan kalau Allah menghabarkan, maka penghabaran ini penghabaran yang waqi'i, penghabaran yang sesuai dengan kenyataan, penghabaran yang tidak dusta, karena apa yang Allah sampaikan asdaqul kalam, perkataan yang paling jujur, yang tidak ada kedustaannya. Yang Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa umat ini punya pendahulu yang mendahului dalam hal petunjuk dan lurusnya hidup. Allah habarkan pada kita bahwa umat ini Allah berikan contoh masyarakat, contoh generasi yang mereka ini benar-benar di atas petunjuk dan hidupnya lurus. Ini akan sangat menjadi sebuah kenikmatan yang sangat besar. Sehingga ada sampel realnya. Ada sampel realnya. Ada nabinya, contoh sentral yang paling ideal, yang tidak ada kesalahan di dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah. Lalu ada sampel masyarakatnya yang mewujudkan ajaran nabinya, yang mereka dijadikan Allah sebagai sampel generasi ideal. Itu enggak akan didapatkan, Pak, dalam semua ajaran manapun di dunia ini. Kecuali apa yang Allah sebutkan pada kita tentang ajaran dan generasinya. Minta maaf, Pak, sekarang. Ada pelajaran sosialis. Aliran sosialis. Tanya sekarang nabinya siapa? Kitabnya apa? Lalu sampel masyarakat yang telah mewujudkan ajaran sosialis dengan betul-betul seperti yang diajarkan dalam kitab ajarannya. Enten boten kita enten. Seperti nyon ngapunten. Demokrasi. Nabine sinten? Kitabe sing pundi? Terus sampel masyarakat ideal yang pernah terwujud, sehingga orang semuanya bisa berkiblat untuk melihat contoh masyarakat ini pundi kinten-kinten. Enten boten. Sehingga kita selalu belajar, menjadi masyarakat yang demokratis, belajar. Sebab memang gak ada nabinya, gak ada kitabnya, gak ada sampel masyarakatnya. Yang kayak apa? Tapi kalau Islam enggak, nabinya ceto, kemudian ajarannya ceto, kemudian sampel masyarakat yang mewujudkan ajarannya itu jelas, gamblang, ceto, wilo, gambarannya nyata. Ini enggak ada yang seperti ini kecuali hanya ada di dalam kini ajaran Islam. Poin yang ketiga yang penting, Pak. Yang kedua tadi, dalilnya adalah السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه السابقون الأولون generasi terdahulu yang pertama-tama menerima iman, menerima Islam. Mereka adalah muhajirin dan ansar. Dan orang yang mengikuti generasi muhajirin dan ansar, mereka itu akan Allah ridhoi. Allah ridha dengan mereka dan mereka ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ini sampel generasi yang menjadi rujukan untuk hidup sebagai umat yang melaksanakan ajaran agamanya, yaitu al-muhajirin wal-ansar, yang mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak akan berserikat dalam radhiyallahu anhum wa radu'an. Tidak akan berserikat dalam keridhaan Allah. Artinya sampai hari kiamat umat ini tidak akan ikut dalam keridhaan Allah. Kecuali dia masuk dalam kelompok yang ketiga. Yaitu walladzina taba'uhum bi ihsanin. Orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Baru ini akan menjadi atau menjadi kelompok yang bisa berserikat dalam keridhaan Allah SWT. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang rahmati Allah, apabila gaya hidupnya orang itu dalam beragama kok tidak mau noleh, kok tidak mau nengok, dan tidak mau melihat kenyataan para sahabat dalam beragama, kemudian mencontoh mengikuti mereka dengan baik. Oh, itu kata orang Jawa, mbok sampai jeledeng, itu enggak akan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengin dapat ridhonya Allah itu harus berkiblat kepada mereka. Kalau enggak, Allah tidak akan ridhoi mereka. Poin yang ketiga yang penting. Allah katakan, dikatakan di sini, wa ja'alallahu adama tiba'i sabiqin al-muhtadin musyaqatan wa tafarruqan, dan Allah menjadikan orang-orang yang tidak mau itiba', yang tidak mau mengikuti as-sabiqin al-muhtadin, tidak mengikuti muhajirin dan ansar, para sahabat Nabi dalam beragama, itu sebagai musyaqah, sebagai para pendurhaka. Sebagai para pendurhaka. Kalau yang mengikuti mereka itu maksudnya dalam orang yang mardiyun, orang yang mereka diridhai oleh Allah SWT. Orang yang tidak mengikuti mereka adalah orang yang musyaqah, orang yang durhaka. Itu mengambil jalan yang tidak akan sampai kepada tujuan. Sebagaimana Allah katakan, wa mayushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana laul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mereka mendurakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk, Rasulullah SAW telah menyampaikan petunjuk, menerangkan petunjuk, lalu sudah jelas bagi dia petunjuk, kok dia durhaka? Ning Allah mboten namung nyekapaken kalimat niki. Disambung malih kali kalimat, wayat tapi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Jalan mukminin tidak diikuti, malah mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Mukminin yang dimaksudkan yang mana? Waktu turunnya ayat ini tidak ada generasi yang beriman kecuali para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, sehingga mereka yang paling berhak menyandang gelar al-mu'minun sebelum yang lainnya. Sebelum yang lainnya mereka orang paling berhak duluan menyandang gelar mukminin. Maka orang yang mereka mendurakai Rasul dan tidak mengikuti jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, akan kami palingkan kemana dia berpaling. Hatinya akan dibuat asyik oleh Allah dengan kesesatan yang dia menikmati kesesatan itu. Orang kalau memang condong pada kesesatan, hatinya berpaling dari jalan yang benar lalu memilih kesesatan, Allah akan buat hatinya itu asyik menikmati kesesatannya itu. Sehingga orang yang seperti ini nanti sampai pada tingkatannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia menyangka kebatilan yang sedang dia jalani itu adalah kebaikan. Ini yang sangat ditakutkan oleh para sahabat. Karena itu berkaitan dengan suasana hati. Sehingga bahkan dia mulai menikmati, menikmati penyimpangan. Jadi ngapun tenggi. Nek yang kufitrai pun tesih. Resik, dereng menyimpang. Manaipun tesih resik. Niku nek ngelampai, sok sempat ngelampai maksiat. Niku manaipun niku dadiduk, lajeng gelisah, lajeng dia betul-betul merasa tidak nyaman, atau pripun? Dia merasa tidak nyaman. Tapi kalau sudah rusak, itu dia menikmati, bahkan menikmati dengan maksiat yang dia lakukan, bahkan dia bakal kadang berbangga dengan maksiat yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Mau enggak wahai hambaku, aku kasih tahu kepada kalian, orang yang mereka beramal tapi justru dengan amalnya itu rugi. Mereka bukan orang yang pasif, bukan orang yang tidak beramal. Mereka beramal. Tapi mereka rugi dengan amalnya itu. Kenapa? Siapa mereka itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang yang sesat dalam kehidupan dunia mereka. Di dunianya mereka menempuh jalan yang sesat, alias tidak berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Yang seharusnya kalau dia sesat itu dia, kalau sadar dia sesat, itu dia akan gelisah. Dia akan kemudian kembali kepada jalan yang benar. Tapi karena tidak sadar, hatinya sudah terbalik-balik. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia menyangka dia justru sedang melakukan perbuatan yang baik. Sebenarnya kalau ada orang sesat kemudian dia mantap dalam membawakan kesesatan, bahkan dia sangat luar biasa berapi-api dalam menyampaikan kesesatan, oh mboten gumun. Pancen onten ingkang ngoten niku. Dia memang mulai menikmati kesesatannya. Yang nek kagungan isin, kalau hatinya masih punya rasa malu karena masih baik, itu kok nganti dia diketahui, kok nganti dia mempertontonkan maksiatnya, sampai didengar dia melakukan perbuatan maksiat itu akan terempeng. Mukanya itu akan memerah. Kok nopo male kok nganti ndelokke maksiat, do delengen ki aku lagi maksiat. Tapi ada orang yang mereka justru menikmati dengan mempertontonkan maksiat, bahkan berbangga maksiatnya ditonton-tontonkan. Itu karena memang menyangkut kerusakan hati. Nah, orang yang seperti ini, itu yang Allah katakan, nuwallihi ma tawalla, akan Allah palingkan kemana dia berpaling, sehingga hatinya menikmati kesesatannya itu, dan akibat akhirnya, wa nuslihi jahannam, akan kami lemparkan nanti ke jahannam. Bapak sekalian, maka dikatakan oleh beliau di sini, wa anna tabi'a la yastahiqqan najah wal khairiyah illa bisairi ala nahji man salafahu wal amal bima sabaqa ilaihi as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wala walastihqaqa litabi' liwasfil ihsan illa bimutaba'ati sabiqin. Maka sesungguhnya at-tabi', orang yang mengikuti, la yastahiqqan najah wal khairiyah, tidak akan berhak untuk dia mendapatkan keselamatan dan kebaikan, illa bisairi ala nahji man salafahu, kecuali kalau dia berjalan mengikuti yaitu jalannya pendahulunya dan beramal dengan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulunya, yaitu al muhajirin dan ansar, dan tidak berhak untuk disifati selamat dan mendapatkan kebaikan orang yang mereka tidak mengikuti mereka. Hanya dengan mengikuti mereka disifatkan ihsan dan mendapatkan keselamatan dan kebaikan. Nah, katen, ini perkataan beliau. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fala falaha illa bitiba'i rasul, dengan ayat qala wa ma yusaki rasul amin mimba'ti ma tabayyana al-huda, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan, tidak ada al-falah kecuali dengan cara ittiba' kepada rasul. Fa innallaha khassa bil falah at ta'ahu al-mu'minin wa ansarahu. Karena sesungguhnya Allah hanya mengkhususkan al-falah kepada para pengikutnya kaum mukminin dan para penolongnya. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu." Ulaika humul muflihun. Siapa itu ulaika humul muflihun? Siapa itu orang-orang yang mereka dikatakan muflih? Satu, falladzina amanu bi, orang yang mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa azzaruhu, orang yang mengagungkan, orang yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menghinakan. Wa nasaruhu, orang yang memberikan pembelaan, pertolongan kepada agama Rasul, kepada Rasul dan agamanya. Wa taba'un nuralladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti risalah cahaya yang Allah turunkan bersama Rasulullah. Maka kata beliau, la mufliha illa hum, tidak ada keberuntungan kecuali orang yang mengikuti Rasulullah, yang mengimani Rasulullah, memuliakan Rasulullah, menolong Rasulullah, mengikuti ajarannya. Kemudian beliau katakan, faqad bayyanallahu jalla wa ala annal falaha liman ittaba'a nur alladhi anzala wa ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nasarahu wa assarahu wa yanqusu minal falah wan najah biqadri ma yunqisul abdu min ittiba'in nur alladhi anzalahu Allah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jelaskan bahwasanya kebahagiaan itu hanya bagi orang yang mengikuti risalah yang Allah turunkan melalui nabinya, dan orang yang menolong nabinya, dan orang yang memuliakan nabinya, dan akan berkurang kadar kebahagiaan, kadar keberuntungan dan keselamatan sesuai dengan kadar hamba dalam mengurangi mengikuti nabi. Artinya semakin dia sempurna dalam ittiba, itu semakin sempurna kebahagiaannya. Semakin kurang dalam ittiba, semakin kurang keberuntungannya. Yaqulu Syaikhul Islam mengatakan dalam menjelaskan makna di atas puasanya ini an-najah wal falah, keselamatan dan keberuntungan itu hanya mengikuti orang yang terdahulu dari kalangan para salaf, sahabat, ansar dan muhajirin. Beliau mengatakan begini, wa innamas siratul mustaqim siratul ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin hiya sabilu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sabilu khulafaihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum wa hum as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Beliau mengatakan yang dikatakan siratal mustaqim yang kita tiap hari minta Bapak Ibu sekalian ihdinas siratal mustaqim, yang disebut dengan siratal mustaqim itu apa wujudnya? Yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa orang yang Allah berikan kenikmatan itu? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wasalihin, para salihin. Nek dipun contoh-contoh akan Nabi Muhammad SAW, siddiqin Abu Bakar As-Siddiq, syuhada Umar dan Utsman, salihin yaitu orang-orang yang mereka beramal saleh, Ali dan sebagainya, para sahabat yang mereka beramal saleh, dari kalangan para sahabat totalitas semuanya. Mereka adalah itulah jalannya Nabi kita Muhammad dan jalannya para khulafa, para sahabat Nabi dan orang yang berjalan mengikuti jalan mereka. Ini yang dikatakan di atas siratal mustaqim. Sehingga kalau kita tidak napak tilas jalan mereka, itu tidak disebut di atas siratal mustaqim. Terus sekalian, maka beliau katakan juga, arujuk ilaihim sababan fin najah minal mahalik wal bidak wal fitan. Rasulullah ngajarakan, kembali kepada para sahabat itu sebab keselamatan dari kebinasaan bid'ah dan fitnah-fitnah. Barang siapa yang tidak kembali jalan hidup agamanya kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an, maka mereka akan tenggelam dalam kebinasaan bid'ah-bid'ah dan fitnah-fitnah. Dalile pun di, ini kisah yang penting. Dalile pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate ngendikaken, Nabi pernah menyampaikan akan datang zaman setelahku fitnah itu bergumul, fitnah itu bergulir gelap gulita, kemudian tidak akan selamat dari fitnah-fitnah ini kecuali orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Fa innahu may ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir al-mahdiyyin ar-rasyidin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil bid'ah fa inna kulla muhdatsatin bid'atan bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat berbagai macam perselisihan, penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Ketika di zaman penuh dengan penyimpangan-penyimpangan ini, apa yang harus kita lakukan? Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifahku, al-mahdiyyin ar-rasidin. Allah Rasulullah menggabungkan dua sifat yang sangat penting. Al-mahdiyyin, orang yang tertunjuki di atas petunjuk alias ilmunya lurus. Ilmunya lurus. Ar-Rasidin, orang yang amalnya lurus. Sehingga Rasulullah menggabungkan dua sifat yang paling utama dalam kelurusan, yaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Generasi yang paling ideal baik adalah orang yang paling lurus ilmunya dan paling sempurna amalnya. Dan generasi yang buruk, contohnya adalah generasi Yahudi dan Nasrani. Yahudi berilmu tapi tidak beramal. Nasrani beramal tapi tidak berilmu. Sahabat Nabi Allah sifatkan dengan Al-Mahdiin Ar-Rasidin. Berilmu dan beramal. Inilah kesempurnaan generasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pegangilah sunnah itu bin nawajib dengan gigi geram kalian. Ungkapan supaya kuat-kuat dalam memeganginya. Untuk niku wonten gigi seri, wonten gigi taring, wonten gigi geraham. Nek nyokot daging sapi, niku antawis gigi seri, gigi taring, gigi geraham, sing paling kuat, sing pundi. Gigi geraham. Artinya ini ungkapan supaya kita kuat-kuat dalam memegang sunnahnya Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian Syaikhul Islam mengatakan lagi, bahwasanya kenapa para sahabat itu menjadi marjak, menjadi referensi kita dalam beragama? Beliau katakan wasawabu fi jami'i masailin nisa'. Dan yang benar dalam semua masalah perselisihan yang diperselisihkan manusia adalah makana alaihi salafu minas sahabati wa tabi'in lahum bi ihsanin. Yang benar itu adalah ketika menghadapi semua perselisihan yang ada, yang benar siapa? Yaitu apa yang ada pada salaf, yaitu sahabat dan pengikut sahabat. Yang mengikuti dengan baik. Itulah yang benar. Kalau umpamanya kita menghadapi perselisihan. Perselisihan pendapat. Yang benar yang mana? Yang benar yang ada pada para sahabat. Itu yang benar itu. Umpamanya sekarang 10 orang. Katakan 10 orang. Yang 3 atau 2 sahabat. Yang lainnya bukan sahabat. Kemudian 10 orang ini berselisih dalam suatu perkara agama. Yang benar yang mana? Yang ada pada para sahabat. Dan realitas perselisihan dalam masalah pendapat-pendapat ini akan kita dapatkan sampai akhir zaman. Kalau kemudian dia tidak kembali kepada para sahabat, dia akan di lautan kegelapan yang hampir tidak diketahui. Bisa enggak keluar dari situ? Sehingga Allah jadikan rahmat dalam beragama, yaitu cahaya generasi para sahabat. Sehingga betul-betul ini merupakan keutamaan dan rahmat yang sangat besar. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah para sahabat itu yang paling berhak untuk diikuti. Nek cara kelompok-kelompok nggih, enten sahabat, lajeng enten khawarij, enten syiah, enten murjiah, enten sufi. Lah niki nek diderei, ada mereka ini punya pendapat yang berbeda-beda di dalam masalah pembicaraan agama. Lalu siapa yang layak kita ikuti? Yaitu para sahabat. Kenapa para sahabat itu mereka berhak diikuti? Li'annallaha jama'ahum ala aslin wahidin. Karena para sahabat Allah telah kumpulkan di atas dasar yang satu. Sehingga tidak dikenal di kalangan para sahabat perselisihan di dalam hal agama enggak ada. Dalam hal usuluddin enggak ada. Dalam hal pokok-pokok agama enggak ada. Memang ada perselisihan pendapat dalam masalah furu' fiqhiyah dan itu wajar, tapi perselisihan dalam usul agama enggak ada. Contohnya, ada perselisihan dalam masalah pendapat ini fiqhiyah yang sangat ranting, mamanya jangan sholat kecuali setelah sampai ke Bani Quraidah. Ini Nabi menyarankan demikian, sehingga para sahabat yang menafsirkan supaya cepat-cepat sehingga supaya cepat sampai sana dan kemudian sholat di sana. Sebagian mengatakan bahwasanya mereka tidak sholat kecuali yaitu telah sampai di sana. Intinya mereka yaitu ada dua pendapat yang masalah Bani Quraisy itu. Yang perlu kita lihat dalam masalah sepakat untuk kembali kepada dalil nas itu enggak berbeda. Sahabat tidak berbeda. Yang berbeda ketika telah sampai pada penafsiran makna daripada perkataan Nabi tersebut. Ah, umat ini, penyiaran Persani, mereka terkadang untuk kembali kepada sunnah Nabi pun enggak mau. Sehingga kerusakannya di sini. Semangat untuk kembali kepada asli ajarannya itu enggak mau, sehingga kembalinya kepada akalnya, kepada perasaannya, kepada adat istiadatnya. Tapi kalau para sahabat, usul yang pokok harus kembali kepada ajaran Rasulullah itu sesuatu yang pokok yang tidak ada perselisihan. Pun niki bab yang nomor kali, intinya salaf secara istilah itu adalah para sahabat Nabi ridwanullah alim jami'an, dan orang yang mengikuti para sahabat itulah yang dimaksudkan dengan salaf secara istilah. Sehingga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dikenal dengan istilah al-qurun al-mufaddalah, tiga qurun yang sangat utama, mereka itulah yang dikenal dengan salaf, dan orang yang mengikuti mereka namanya salafi. Ini nisbat. Nisbat mengikuti salaf namanya salafi. Dan mereka itu generasi yang disepakati a'lam, ahkam, dan aslam. A'lam, ahkam, dan aslam. Generasi yang a'lam paling tahu dalam masalah kebenaran. Ahkam paling tepat dalam bertindak. Aslam yang paling tunduk dalam menyerahkan diri kepada syariat. Ini para sahabat. Dan ini yang paling istimewa untuk jadi rujukan. Sehingga berpaling dari generasi ini merupakan kesesatan sedikit atau banyak. Tergantung lihat tingkat berpalingnya seberapa. Yang ketiga. Al-musammayat allati tutlaku ala salaf. Al-musammayat, yaitu nama-nama yang dinisbatkan kepada, yang diitlakan kepada salaf. Salaf itu namanya pun macam-macam, tapi hakikatnya satu. Maka dikatakan, Kullu hadhih nu'ud wal awsab tadullu ala haqiqatin wahidatin. Wahya ittiba'u manhajis salaf. Kepanggil mboten? Kepanggil? Ya, mungkin insyaAllah kepanggil. Ini halaman 25. Semua sifat-sifat yang disifatkan itu, nanti ada nama-nama macam-macam dengan pensifatannya itu menunjukkan hakikat yang satu. Bukan berarti lain-lain. Sami sama dengan Asma'ul Husna. Asmaul Husna niku enten sangang dosa songo yang dikenalkan. Tetapi 99 nama itu hakikatnya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama menunjukkan identitas sifat dari nama itu, tapi zatnya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ah, salaf itu nanti dalam penamaan macam-macam. Ada salaf, ada al-ghuraba, ada al-sunnah wal jamaah, ada ahlul athar, ada al-firqatun najiyah. Jenengi pun macam-macam. Ning hakikatnya satu. Yang dimaksudkan satu, yaitu generasi yang mengikuti manhaj salaf. Nama-nama itu mencerminkan kondisi, mencerminkan sifat yang dialaminya. Di sini ada beberapa nama yang dinisbatkan kepada salaf. Terkadang dengan istilah ghuraba. Ghuraba, al-ghuraba. Al-ghuraba diambil dari hadis Nabi, bada'al islamu ghoriban wa sayu'udu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ini dulu muncul awalnya dalam keadaan asing, kemudian nanti akan kembali terasing sebagaimana awal munculnya, maka berbahagialah dengan para ghuraba. Sehingga ghuraba ini bukan berarti kelompok yang aneh yang muncul yaitu dengan sifat-sifat tertentu, tetapi sekedar nama. Ini orang yang mereka terasing dengan keislamannya karena sudah banyaknya manusia yang rusak. Yang ngapunten nggih. Contoh nek cara sakniki nggih. Cah nom-noman ingkang biasanipun iku cangkinganipun gitar. Cangkinganipun gitar utai majalah porno, utai kempetanipun VCD porno. Bulane teng kafe-kafe, teng nongkrong-nongkrong, niku umumipun cah enom kirang langkung ngoten niku, terus kok ana bocah enom kok sarungan, pecinan, baju kokonan, sergep ning masjid, nek kuliah nyangking Quran, kuwi dados ghuraba, ghurbah asing, aneh. Anehnya bukan karena dia menyelisihi yang menjadi persifatan yang jelek, karena dia memegangi kemuliaan nilai yang mulia di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak, maka dia menjadi ghuraba. Zaman biyen wektal Kanjeng Nabi sepindahan mendakwahkan la ilaha illallah itu aneh. Wa ajibu, mereka itu merasa ajib, aneh. Aneh Muhammad dakwahi la ilaha illallah. Padahal mereka itu merasa pewaris agama Ibrahim. Dan Rasulullah mendakwakan hakikat agama Ibrahim. Kok aneh? Karena sudah terjadi kerusakan yang meluas. Sehingga mereka tidak mengenal agama kecuali yang sudah beredar di tengah-tengah masyarakatnya. Ketika Nabi memunculkan agama asli, agama Nabiullah Ibrahim, malah dianggap aneh. Nah, Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah mengajarkan Quran sunnah, itu satu saat dengan berlalunya zaman, itu orang akan banyak sudah mulai menyimpang dari Islam ajaran Rasulullah. Kemudian karena sudah mendarah mendaging dari sejak kakek-kakek moyangnya, nenek-nenek moyangnya, dan sudah meluas di masyarakat menjadi adat istiadat, itu yang kemudian dianggap oleh mereka sebagai agama. Ketika ada orang yang mereka memunculkan asli ajaran Nabi dengan dalil yang jelas, itu diingkari. Sehingga jadi aneh. Jadi aneh. Dianggap nyeleneh. Niki persifatan ghuraba ngoteniku. Sehingga kenapa kok salaf dikatakan dinamai dengan ghuraba, diantaranya akan datang satu zaman mereka memegangi sunnah Nabi niku dadi aneh. Nyun ngapunten waktu jenggot, nyun ngapunten waktu jenggot niku dereng umum. Wape roto-roto klimis napa melih nom-noman. Poso enten cah nom jenggoten niku wong kuape motone domblalak. Dipun anggap tiang aneh. Nopo malih kok sampai mengatakan jenggot ini ajaran Rasulullah lho. Tambah aneh malih. Mosok kiai-kiai ku ra tau ngerti. Kue ngerti. Sehingga dianggap, itu bocah nganane wong kiai ku wis puluhan tahun. Turun maturun. Gurune nganti nyambung tekan Mekah. Wera tau ngomong jenggot. Kok iki bocah lagi wingi laire. Kok wis ngomong jenggot. Aneh. Niku ingkang dipun sebab. Itu menjadi ghuraba. Karena sudah menjadi kenyataan di masyarakat. Penyimpangan yang meluas dan sangat banyak. Sehingga ajaran asli Nabi ketika dimunculkan. Itu menjadi sangat aneh. Niku contohnya niku wau. Lajeng dinamai lamai dengan istilah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam rangka untuk membedakan. Karena sudah mulai muncul fitnah-fitnah. yaitu fitnah-fitnah munculnya bid'ah, bid'ah khawarij, bid'ah rafidhah, sehingga untuk menyelisih mereka bahwasanya dia bukan termasuk pengikut bid'ah itu, maka para ulama memunculkan istilah ahlus sunnah. Apalagi hadisnya kalau wau alaikum bisunnati, hendaklah kalian betul-betul memegangi sunnahku, sehingga istilah ahlus sunnah itu hakikatnya ya memegangi Islam yang diajarkan Nabi untuk menyelisih dari kenyataan bid'ah yang sudah mulai tersebar dan diikuti oleh manusia. Al-jama'ah, apa maneh al-jama'ah? Ulama memunculkan al-jama'ah, kenapa? Untuk membedakan dengan orang-orang khawarij pada saat itu yang dia nyempal, tidak berjama'ah, dia nyempal dari jama'ah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka ahlul haq, orang yang lurus beragama, itu masuk dalam kelompok ahlus sunnah wal jamaah, yakni tidak mau bid'ah dan tidak mau nyempal dari pemerintahan Ali. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka yaitu ahlul bid'ah wal furqah, mereka bergelimang dengan pemikiran bid'ah dan mereka nyempal dari yakni jamaah Ali bin Abi Thalib. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, hakikatnya satu, mereka yang mengikuti para salaf. Enten melih dengan istilah ahlul athar. Ahlul athar. Athar yaitu riwayat-riwayat, ahlul hadis. Kenapa disebut dengan ahlul athar? Karena banyak orang yang mereka sudah mulai mengikuti ro'yunya, ahlul ro'yi. Sehingga yang jadi pegangan ro'yunya, pendapat-pendapatnya, kemudian meninggalkan athar, riwayat-riwayat, meninggalkan hadis-hadis. Maka dikatakan ahlul athar. Ada lagi dengan istilah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ini terambil dari hadis Nabi, ini umat ini akan terpecah belah. Ini satafsariku ummati ala salatin wa sab'ina millah, umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok, kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Satu itu siapa? Al-jamaah. Siapa itu al-jama'ah? Yaitu makana alihi wa ashabi, mereka yang dalam beragama itu di atas ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Sehingga inilah kelompok yang selamat dari ancaman kesesatan dan azab. Maka dikatakan al-firqah an-najiyah. Bukan kelompok yang baru, hakikatnya kelompok lama yang mereka itu pengikut salaf, hanya namanya dimunculkan macam-macam untuk mensifati mereka itu bukan orang yang menyimpang seperti yang sedang terjadi di zamannya. Pun niku. Niki bab ingkang nomor 3, isinipun niku. Terus bab ingkang nomor 2. Sihatul intisab ila manhajis salaf, benarnya menisbatkan dengan manhaj salaf. Menisbatkan kepada manhaj salaf itu bukan aib. Maka beliau katakan walaisa fil intisabi ilaihi ayyu aibin au mudammatin, bal huwa mimma yajibu alal insani ayantasiba ilaihi. Menisbatkan kepada salaf, yang artinya salaf adalah Rasulullah, para sahabat, ridwanullah alaihim jami'an, para imam-imam sunnah. Menisbatkan kepada salaf seperti itu bukan aib. Atau bukan perkara yang tercela. Bahkan wajib. Bahkan wajib. Harus. Hakikat untuk beragama seperti yang Rasul ajarkan dan para sahabat telah wujudkan dalam ilmu amal dan dakwah, ini bahkan wajib. Sanajan untuk memunculkan nama ini nek panci damel menimbulkan fitnah niku mboten perlu. Ning hakikat beragama mengikuti salaf, yaitu mengikuti sahabat, mengikuti Rasul dan para sahabat dan para imam-imam yang berjalan di belakangnya sahabat, itu wajib. Kalau tidak mengikuti mereka, hakikatnya tidak berislam. Pokok Islam itu mereka. Yang berjalan di atas Shiratal Mustaqim itu mereka. Sehingga nisbat kepada mereka itu, yaitu bukan perkara yang aib. Nih, Bapak-Ibu sekalian, kalau kemudian memunculkan nama itu menimbulkan fitnah karena masyarakat itu nanti tafsirannya kelompok apa maneh iki. Pun saking mumete kelompok-kelompok kathah macam-macam niku, kok ini ana kelompok salaf, kelompok apa maneh iki. Nek mengangkat nama itu menjadi fitnah mboten perlu. Nih, hakikat untuk menjelaskan bahwa kita wajib beragama mengikuti Rasul dan para sahabat dalam hal ilmu dan pemahaman dan amaliyahnya itu kewajiban. Niku kedah dipun terangkan. Walaupun tidak kemudian memunculkan saya ini kelompok salafi loh, saya ini kelompok ahlussunnah wal jamaah, saya ini kelompok al-firqah najiyah. Walaupun gak harus mengangkat itu, tapi hakikat untuk beragama seperti itu perkara yang wajib. Senajan secara ilmiah, para ulama telah bicara, nukilan-nukilan para ulama sangat banyak berkaitan dengan benarnya nisbat kepada para salaf. Sehingga dikatakan oleh beliau, waqad takatsurat aqwalu ahlil ilmi fi wasfi tilka tariqah an-nabawiyah bismi salafiyah wa man lam yakun muttafian laha kana min ahlil bidah wal ahwa. Telah banyak perkataan-perkataan ahlul ilmi, yaitu para ulama, dalam mensifati jalan lurus mengikuti jalan kenabian dengan istilah salafiyah, yang menunjukkan nama salafiyah itu yaitu orang-orang yang lurus, pengen betul-betul dalam beragama itu lenceng, lurus. Barang siapa yang tidak mengikuti para salaf, maka mereka ahlul bid'ah wal ahwa, mereka ahli bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Maka ahlul bid'ah itu orang yang mereka tidak mengikuti mereka digelari dengan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Mateniku. Niki bab ingkang nomor sekawan, pasal ingkang nomor sekawan kita anggap pun rampung. Berarti setunggal melih definisi kali melih. Niki nomor gangsal. Ta'rifu dakwah. Sebab usus manhaj salaf bidakwati ilallah, setunggal lembih jelaskan salaf pun rampung, urusan penjelasan salaf pun rampung. Enten keraguan mboten. Dia mengki pokoknya diwaos malih, diulang malih. Ketikanya Pak Sahir kitab ki marahin nangis. Raiso moco. Saniki nomor gangsal. Ta'rifu dakwah. Napa sih dakwah niku? Napa niku dakwah? Dakwah dipun sebab dakwah sebab nida annas, menyeru manusia. Menyeru manusia. Seruan dakwah niku seruan. Bengoki, ngajak tiang, ajak-ajak bengoki, ngajak-ajak seruan. Ayo-ayo, ajaan. Dakwah, ajak-ajak. Sehingga saged dakwah niku ngajak teng jahanam nggih saged, ngajak teng surga nggih saged. Mila wonten istilah teng hadis du'atun ala abwati jahanam, para penyeru yang berada di pintu-pintu jahanam. Penyeru yang berada di pintu-pintu jahanam. Sehingga seruannya itu ayo, ayo. Tapi dia mengajaknya ke jahanam. Sehingga wonten ayat dipun ngendikaken, ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannah. Mereka itu orang-orang kafir, itu mengajak manusia ke neraka. dengan korannya, dengan TV-nya, dengan seminarnya, dengan ceramahnya, dengan sekolahnya, dengan segala macam yang mereka lakukan, mengajak, tapi ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, Allah pun juga mengajak, tapi ke surga. Ajakan Allah ke surga, ada orang yang mengajak ke neraka. Artinya dakwah niku ajakan, ada yang mengajak ke neraka, ada yang mengajak ke surga. Lah kita supaya menjadi orang yang mengajak ke surga. Jangan mengajak ke neraka. Maka seorang mukmin dari kalangan keluarga Fir'aun, keluarga Fir'aun itu ada yang mukmin, dia mengatakan, "Wa ya qaum, mali ad'ukum ilan najah wa tad'unani ilan nar. Wa ya qaum, bagaimana aku mengajak kalian kepada keselamatan, kalian mengajakku ke neraka?" Artinya dakwah niku seruan secara bahasa yaitu ajakan. Saged ngajak ke surga, saged ngajak ke neraka niku jenenge dakwah. Gerakan dakwah orang gumun. Saiki dakwahe piye? Ngajak nang neraka apa ngajak nang surga? Dados gerakan dakwah niku jenenge tentu apik. Dipun tingali riyen napa isi gerakan dakwahipun? Dakwahnya mengajak ke neraka atau mengajak ke surga? Saniki dakwah secara istilah. Dakwah definisi yang merupakan kesimpulan setelah membahas nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Apa itu dakwah? An-nida'u ila fi'li ma amarallahu bihi minal aqwali wal a'mal. Wa tarki manahallahu anhu minal aqwali wal a'mal. Dakwah itu adalah seruan untuk mewujudkan atau melakukan apa yang Allah perintahkan, baik itu ucapan atau amalan, dan seruan untuk meninggalkan apa yang Allah larang, baik itu ucapan maupun amalan. Maka Syekhul Islam mengatakan, wahiyat da'watu ilal iman billah wa bima ja'at bi rusuluhu wa bima akhbaru bihi wa ta'atuhu bima umiru bihi wa da'watu ilaihi mina da'wati ilallah. Maka kata Syekhul Islam, dakwah itu adalah seruan mengajak kepada iman kepada Allah dan mengajak untuk membenarkan apa yang dibawa oleh, dikhabarkan oleh para utusan Allah dan mentaati perintah-perintahnya, mentaati apa yang diperintahkan dan menyeru kepada perkara-perkara tadi, itu namanya ad-da'watu ilallah. Mengajak untuk mengimani, mengajak untuk membenarkan ajaran Nabi, mengajak untuk mewujudkan perintah dan meninggalkan larangannya, itu yang dikatakan dakwah ilallah. Bapak sekalian, enten ingkang dikatakan ringkes, dakwah itu ikhrajunas minad dhulumati ilan nur. Dakwah itu mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dari gelapnya syirik kepada cahaya tauhid. Dari gelapnya bid'ah kepada cahaya sunnah. Dari gelapnya maksiat kepada cahaya taat. Dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu. Ini dakwah. Nek dakwah kok mboten ngoten niku, namini pun mboten dakwah. Aslinya mboten dakwah. Dakwah kok tidak mengeluarkan dari gelap kepada terang. Kadang-kadang hanya memindah dari gelap ke gelap. Kadang-kadang malah dari gelap ke gelap gulita. Wauni pun ningali tiang mendem-mendem. Bembengi mendem. Didakwai Masya Allah. Wah, manut berhasil. Ngantos ngagem udeng-udeng. Ngagem jubah jenggoten. Tasbih pun sak bluluk-bluluk. Ning sak niki dados aktivis kuburan. Kempot sak Jawa pun kempot pun tamat. Enteni jasai barang. Niki namini pun boten berhasil. Ning niki mengeluarkan dari peteng kendedet. Sebab maksiat niku kegelapan, syirik niku langkung gelap. Harusnya mengeluarkan dari gelap kepada cahaya. Bukan memindah dari gelap apalagi kepada gelap gulita. Niku senes hakikat dakwah. Saniki fadlu dakwah nomor 6. fadlu dakwah wa hajatun nas ilaiha. Keutamaan dakwah dan kebutuhan manusia kepada dakwah. Bapak Ibu, dakwah itu Masya Allah punya keutamaan yang sangat besar. Dan manusia mutlak membutuhkan dakwah. Manusia mutlak membutuhkan dakwah. Dipun terangkan tentang mriki. Fa'ala hadza taqunu da'watu sababan ra'isan fi salahil alam wa istiqamati amri wa khifdhihi min kulli ma yufsitu halahu wa la yakuna dhalik illa bil huffaz 'ala al ummah fi aqidatiha wa qiyamiha wa akhlaqiha wa ihatati dhalika fi sabab fisiyatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Oleh karena itulah dakwah menjadi sebab pokok untuk baiknya alam. Artinya kehidupan di dunia ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan sebab dakwah. Mengajarkan yang benar-benar, mengingatkan yang mungkar-mungkar. Dan tidak akan istiqomah lurus kehidupan di atas perkara yang benar kecuali ada dakwah. Dan tidak akan terjaga dari segala yang merusak keadaannya kecuali dengan dakwah. Sehingga kalau umat ini dibiarkan tidak ada dakwah, umat ini akan tergelincir dalam kerusakan yang sangat besar. Bapak sekalian, dalam diri manusia ada Allah bekali gharizah. Gharizah, napa gharizah? Insting, tabiat dalam kehidupannya, yaitu dia cenderung kepada perempuan, anak-anak, harta, sawah ladang, dan itu asalnya nikmat, enggak apa-apa. Tapi kalau tidak kenal agama, ini akan meluncur menjadi akhlak kebinatangan. Contoh kecenderungan kepada wanita. Kalau dia kenal agama, Masya Allah, dia akan menempuh jalan menikah. Dengan menikah yang resmi, maka manusia akan melihat kemuliaannya. Lalu berketurunan yang punya silsilah yang jelas, ayah ibunya, sehingga sangat terhormat dan kehidupan menjadi indah. Tapi kalau kemudian tanpa agama, akan seperti binatang, pokoknya gelem, melangkrek, kemudian zina di mana-mana, kemudian gak jelas keturunannya siapa, sehingga nasabnya jadi gak jelas, rusak. Sehingga butuh dakwah. Manusia cenderung kepada harta. Bagus, dia kemudian kerja keras untuk mendapatkan harta. Nenek kenal agami, Masya Allah jadi indah. Dia kerja keras mengumpulkan harta. Kemudian dia tunaikan haknya manusia. Untuk dia sedekah, infak, berbagi dengan manusia. Dia tunaikan kewajiban-kewajibannya. Sehingga indah kehidupan orang yang kaya menghadapi orang yang miskin. Sehingga kehidupan menyenangkan. Nenek mboten kenal agami, dia akan dolim. Mencarinya dengan rakus, dengan dolim. Menyembelih orang, menumpahkan darah. Membuat orang sengsara. Kalau sudah punya, dia bakhil. Sehingga rusak. Sehingga mutlak membutuhkan dakwah. Untuk meluruskan gharizah, untuk meluruskan tabiat yang ada dalam diri manusia. Oh Allah bekali manusia akal. Akalnya itu Masya Allah fungsinya banyak. Dan ini sangat luar biasa. Betul. Ini akal tanpa agami, ini kumukibadi rusak. Akal tanpa agama itu kasdini moto tanpa cahaya. Dan sifatnya akal itu pertama terbatas karena dia makhluk sebagaimana manusia tercipta dhaif, maka akal juga dhaif. Sepandai-pandainya manusia tetap dhaif. Lah termasuk sifat akal niku sering takluk dan sering tunduk dengan hawa nafsu. Nyuwun ngapunten. Sekolah tentang fakultas kedokteran, fakultas biologi, fakultas kehutanan, fakultas peternakan. Sing paling ngertos bahayanipun rokok, sing pundi niki? Dokter. Dia pelajari itu ilmu kesehatan organ tubuh dan ilmu kesehatan. Terus sakniki enten mboten dokter sing ngerokok. Nah, terus ngerokok iniki sing melampah ilmune napa nafsune. Akal sering tunduk dengan nafsu seandainya tidak dibimbing dengan agama. Bapak sekalian, sehingga manusia mutlak membutuhkan dakwah. Dereng malih faktor eksternal, ada syaitan manusia, ada syaitan jin yang membisikkan, mengudek-udek hati manusia sehingga hatinya itu dia kemuju melakukan perbuatan maksiat, sehingga hatinya bergejolak untuk bermaksiat dan menyimpang. Manusia membisikkan ke telinganya terus. Ah, ini kalau tidak ada dakwah, manusia akan hancur diseret oleh syaitan. Maka masya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah." Siapa sih orang yang lebih baik? Ada enggak orang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan orang yang mereka mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak ke surga? Sehingga tidak ada kedudukan pekerjaan yang lebih utama, lebih mulia, lebih berharga dibandingkan mengajak manusia kepada Allah, ke jalan Allah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada akhlakul karimah, mengajak kepada keutamaan-keutamaan kehidupan. Menerangkan kebatilan, memperingatkan dari semua yang akan menyengsarakan mereka. Ini orang yang terbaik. Karena dia berarti mengendaki kebaikan pada hak yang lainnya. Ini orang terbaik. Bagaimana orang tidak sengsara dan bagaimana orang mendapatkan kebaikan. Itu akan mengarahkan. Tiang sepun iku nek apian kali putra niku ngarahkan. Ngarahkan. Le kowe kudune ngene. Le kowe aja ngene. Iki barang elek. Aja mbok lakoni. Milih-milihakan, mernah-mernahakan. Niki nek tiang kagungan niat saya. Sehingga tidak ada yang lebih baik kecuali orang yang mengendaki kebaikan bagi yang lainnya. Dan tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang mereka hasil akhirnya mengantarkan manusia menikmati surga. Yang kalau dia ke neraka gak bisa ditebus. Dengan kekayaan dunia sebanyak apapun. Lawa man ahsanu qolan mimman da'a ila Allah. Bapak sekalian niki nembe mukadimah. Jatahe kula niku kedahe bab setunggal meh rampung, paling boten ngantos bab kali, nah, pembahasan pasal kali ning wekdalipun kantun 10 menit monggo maraton. Bab al-babul awal, al-babul awal. Bab yang pertama. Bab yang pertama. Dipun waca judul tok mawon nggih. Al-babul awal, bab yang pertama, dawabitu manhajis salaf fi dakwah wa syurutuha. Kaidah prinsip-prinsip manhaj salaf dalam dakwah dan syarat-syaratnya. Tang mriki enten pembahasan. Pembahasannya ada 4 pasal. Pasal yang pertama, dawabit al-muta'alliqah bidda'iyah. Pembahasan ingkang pasal kali, dawabit al-muta'alliqah bil mat'uin. Pasal ketiga, dawabit al-muta'alliqah bil mat'u ilaihi. Pasal yang keempat, dawabit al-muta'alliqah bi ahwali zaman wal makan li dakwah. Ingkang artinipun, pasal pertama bicara tentang yaitu kaidah-kaidah yang berkaitan kali da'inya. Mubaliknya, da'inya. Nomor kali, prinsip-prinsip yang berkaitan kali mat'uin yang kita dakwahi. Nomor tiga, prinsip-prinsip yang berkaitan kali al-matu ilahi, materi yang akan dibahas. Yang keempat, dawabit yang berkaitan kali ahwal zaman, kondisi tempat dalam berdakwah. Saniki al-faslul awal, pasal yang pertama. Berkaitan kali da'inya, ada 3 poin ingkang penting. Yang pertama ikhlas, yang kedua basirah, fil ilmi, yang ketiga al-hilmu wa sabru alal ada. Yang pertama, seorang da'i harus punya keikhlasan. Nomor kali, seorang da'i harus berdasarkan ilmu. Nomor tiga, seorang da'i harus punya jiwa yang helem. Jiwa yang lembut, santun, sabar terhadap berbagai macam gangguan. Ikhlas, al-mabhas, al-awwal, pembahasan pertama, ikhlas dan pentingnya ikhlas, dikatakan oleh beliau di sini. Wala najaha lidakwati ilallah illa idha kanat lillahi qawlan wa fi'lan wa iradatan wa qasdan. Tidak akan sukses dakwahnya seorang da'i yang mengajak ke jalan Allah. Kecuali kalau dia itu betul-betul menjadikan dakwahnya itu lillah. Dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam kehendak-kehendaknya, dalam tujuan-tujuannya, itu lillah. Ini yang akan mengantarkan da'i sukses. Paling boten Bapak Ibu, Imam Malik ngendikaken makana lillah abqa. Nek tiyang niku anggenipun ngamal krono Allah. Sebab krono Allah. Semata-mata karena Allah. Oh niku bakal awet. Bakal abqa langgeng. Ning nek mboten krono Allah. Niku mengke tergantung utusa umur karpe. Nek dakwah niku karpe supaya sugih. Nek mungkin nek pun suki mboten dakwah mali. Nek dakwah niku karepe supados terkenal. Nek pun terkenal males dakwah. Nopo malin dadak teng kampung-kampung ngopo. Kalau dakwah itu targetnya supados enten sing lamar wong tese bujang. Nek pun dilamar tiang pun males dakwah. Nek dakwah niku krana Allah. Allah niku mboten sida, Allah niku yang terus menugaskan dakwah sehingga dia selama hayat masih dikandung badan, dia tidak akan pensiun dalam berdakwah karena dakwah itu ibadah, bahkan semakin tua dia tambah semangat karena dia siap-siap supados ekstra sempurna. Ku nek kita ngibadah dumateng Allah. Sing mboten ngagem pensiun. Sebab senes pegawai ini pun tiang ingkang melarat. Stok ing gaji panjenengan sampun cupet. Nyun ngapunten pensiun mawon. Allah subhanahu wa ta'ala kagem gaji da'i-da'innya, pegawai-pegawainya. Oh itu turah-turah mboten badhe kirang. Dan seorang da'i adalah pegawai Allah subhanahu wa ta'ala. Idza aradallahu bi 'abdihi alkhaira istamalahu, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan jadikan dia pegawai Allah. Ya Rasulullah, bagaimana sih Allah mempekerjakan hambanya itu? Liwafiquhu li amalin salih. Dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk selalu beramal salih dan dai di atas rata-rata. Oh sekalian, maka dakwah ini tidak akan berhasil kecuali kalau orang itu ikhlas sehingga tahan banting dengan keikhlasan itu wong yang dia cari Allah. Ning kalau dia sudah perhitungannya itu selain Allah, nek pengen terkenal kok ya ora terkenal-terkenal las bosen. Wis tak rewangi jungkel jempalik nganti tak rewangi ngedan ibaratipun. Kok ya ora terkenal. Yang saat ini nek pengen terkenal itu diantaranya pun ngedan. Ngedan. Agama dinggo ngedan niku mbebayani dolanan neraka niku. Niku nek mboten bosen, nek mboten bosen mergo mboten kecekel nggih mandek mergo pun kecekel. Itu kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pun rampung. Termasuk bapak sekalian, kalau dai itu ikhlas, dia tidak akan menjadi ahlul bid'ah. Dia tidak akan berdakwah dengan cara yang bid'ah. Karena ikhlas, saya itu mendakwahkan agama Allah, bukan agama saya. Agama itu milik Allah, bukan milik saya. Nek produk saya, ya sakarepku. Tapi karena ini agama milik Allah, ya saya hanya petugas dakwah, pegawainya Allah. sehingga ya hanya nurut apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Sehingga kalau orang itu senang dengan bid'ah, itu tanda tidak ikhlas. Termasuk di antara tanda dia tidak ikhlas di dalam berdakwah. Ingkang pembahasan kedua, seorang dai itu pertama ikhlas, kedua ala basiroh, di atas ilmu. Maka dikatakan oleh beliau, fakaifa yakuna dalilan ila syariah min man la ya'rifu syariah. Niki intinya teng mriki niki. Kalau seorang dai itu tidak berilmu dengan apa yang didakwahkan, bagaimana dia akan menunjuki manusia kepada syariat kalau dia itu enggak tahu tentang syariat? Arep ndudohi kok ora ngerti sing arep didudohke. Pripun terusan? Yo tak dudohi. Dudohi apa? Aku ora ngerti. Lho ajeng dudohi kok mboten ngerti sing didudohke iki terus pripun? Yo tak dudohi omahe Pak Harjo. Lah kowe ngerti ra omahe Pak Harjo? Ora ngerti. Wong padha-padha ora ngerti arep dudohi. Lek jenenge mlaku bareng-bareng bingung bareng-bareng. Maka seorang dai wajib dia itu belajar. Harus tahu. Mila sak jaringnya dadi dai niku kedah sekolah. Wong atau sekolah dadi dai. Mboten enten sejarah dai. Iniku ilmune ilmu tiban. Niku mboten enten. Nek cara urut-urutan syariat agami. Dalanipun Rasulullah. Mboten nate. Sahabat dadi dai kok ilmu tiban mboten nate niku sinau rumiyin dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun niku mabhas yang kedua. Yang ketiga, seorang dai itu harus hilem sabar dalam menanggung risiko. Hilem santun. Santun niku pertengahan antara ghadab dan belit. Antara ghadab nesu, tidak bisa mengendalikan marah, dan ini balada, ini tolol. Balit niku tell me, napa tell me, mikirnya telat terus, tell me, ra nyambung, tell me. Ah, helm niku orang dia betul-betul berhati-hati, dia tidak kemerungsung, dia tidak tergesa-gesa, tapi dia betul-betul penuh banget perhitungan. Santun. Dia tidak emosional. Dan dia tidak terlalu lambat. Tidak lambatan. Telat terus. Tapi dia tepat. Hati-hati. Helm. Santun. Santun dia. Santun. Sehingga pelakuannya pelakuan yang tepat. Tepat. Dia di dalam bersikap. Bapak sekalian, dakwah itu perlu kesantunan. Santun. Mensikapi orang tepat pada ini posisinya. Sabar. Karena dia akan menghadapi kenyataan dakwah yang banyak tidak menyenangkan. Ajeng dakwah piyambak kedah sinau. Sehingga niku rekoso. Sirau niku rekoso. Wong panjenengan kedah ngluwak ngelegake wekdal. Ngelegake wekdal. Panjenengan badhe ngisi niku mboten langsung ngisi. Mosok langsung ngomong, nek gua ngomong kowok-kowok-kowok ngoten nggih. Ning meturine napa mboten jelas kan malah medeni. Dakwah niku ngetokke napa ingkang badhe kita sampaikan, dan itu perlu persiapan. Terkadang Masya Allah, kita niku aja ngisi sak jam nawon, persiapane seminggu. Seminggu untuk dia bisa menyampaikan apa yang akan dia sampaikan niku persiapannya lama. Niku mengorbankan waktu sehingga dia harus bersabar. Jarang mungkin penjualan mau sunguntel gembrobio soko muntilan tekan Sleman, muntilan tekan Jogja, barang ditekani sing teko lagi separuh. Seawak era utuh. Sing teko lagi siji, ku bolak-balik metu. Bolak-balik metu siji, bolak-balik metu sat, ngapunten badhe teng wingking. Alah, wong kok ya siji ora jenak lungguh. Niku teng mriki akhire beguduk. Nek mboten sabar niku isa penak turu nang omah. Mboten sabar. Bapak sekalian, dakwah membutuhkan kesabaran. Belum nanti itu dipaido. wis rekoso-rekoso, wis ngutake duit, ngutake tenaga, ngutake macam-macam dipaido mleh. Dipaido ora wae elek. Oh, langsung kemromios rasanipun. Butuh kesabaran. Belum-belum lagi nanti tertunda, pertolongan ditunda oleh Allah untuk menguji dia. Sudah dakwah bertahun-tahun, sudah lama sekali kok yora tambah-tambah sing melu. Bapak sekalian, Nabiullah Nuh dakwahipun niku 1000 tahun kirang 50 pinten? 150 alfa sanatin ila khamsina aman. Ning selama 950 tahun itu Nabiullah Nuh namung angsal pengikut kirang langkung 80. Nek 80 niku diporo 950 itu pinten niku? Masya Allah. Nabiullah Nuh sabar. Niku kedah kagungan kesabaran. Pun bab setunggal rampung. Pasal tinggal rampung. Pasal nomor kali berkaitan dengan mat'u. Seorang da'i harus bisa membedakan antara mendakwai muslimin dan ghairul muslimin. Mendakwai muslim dan non-muslim kedah saged bedakan. Seorang da'i harus bisa membedakan antara mendakwai orang yang bodoh dengan orang yang ahli hawa. Harus bisa membedakan. Seorang dai harus bisa membedakan antara mendakwai penguasa dengan mendakwai rakyat. Harus bisa membedakan. Seorang dai harus bisa membedakan antara mendakwai yaitu mat'u dengan segala statusnya. Terusnya. Kalau sekalian menghadapi non-muslim kali muslim niku benten. Nek tiang muslim mungkin kantun ngajar ke Quran sunnah diwaca ke, kadang dibacakan dia manut, dia tinggal lag-lag-lag-lag-lag-lag-lag-lag-lag, niku mungkin langkung gampil. Nek tiang non-muslim, niku yang sangat diperhatikan adalah penegakan hujah, sehingga betul-betul mereka gamblang tergambar tentang Islam dan keindahannya, dan terpatahkan semua keraguan-keraguan yang ada di sini, sehingga dia melihat betul-betul apa yang diterangkan tentang Islam itu sesuatu yang layak untuk diikuti. Nah, ini seorang dai harus bisa membedakan menghadapi muslim dengan non-muslim. Yang kedua, harus bisa membedakan antara orang yang bodoh dengan ahlul hawa. Yang bodoh itu tidak disengan-sengani, dasar goblok. Ampun bodoh juga goblok-goblok ini. Nabi bersikap lembut, mengajari. Contoh momen pun, zaman Kanjeng Nabi enten badui, yang badui niku ngetine iku gunung, angon wedhus, nek pengen ngapunten, nek pengen nguyuh tinggal ditokne cur wonten kemawon. Terus niku tindak teng masjidipun Kanjeng Nabi. Niku dianggap podo karo teng kampungi. Terus mojok langsung utur. Sahabat ingkang ngertos niku bededeg rasanipun ajeng diwoyak, ajeng digusah, ajeng disengeni. Kata sahabat Rasulullah, "Dauh, tokno tokno, jarno jarno, aja diapa-apane." Pamiliku mereka nak terus, "Woi, niku sakit bahaya." Bayane sepindah. Wong lagi kecepatan 100 km per jam kok diri mendadak gerak. Niku saged njungkel balik rusak total, berbahaya. Wong lagi kenceng-kencengnya kok langsung mandeg gerak. Yang kedua mungkin madorot, terus najise malah muncal-muncal teng pundi-pundi, muncrat-muncrat, iso nguncrati rai, nguncrati sekitare kang lan gresiki. Ning tokno sik, jarno. Pun rampung, tetesan terakhir rampung, nembe diomongi masjid iki ora pantes ana kotoran najis, masjid iki tunggu sholat, maca Quran, dikir terus diajari berupun caranipun ngilangi najis, sahabat kan mendetke saember banyu, lajeng disuntak sehingga Nabi mengajarkan pertama lembut dengan orangnya itu mengajarkan sahabat bagaimana cara membersihkan najis, sehingga kemaslahatannya Masya Allah besar. Niki ngangge pengendalian emosi dan ngangge ilmu yang matang untuk memperlakukan orang ini melakukan karena bodoh, bukan karena dia itu orang yang mengikuti hawa nafsu, bodoh, sehingga perlu diajari, diperlakukan dengan lembut. Sampai akhirnya orang ini terakhir mengatakan, saking senangnya dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan yang lain. Saking terkagum dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan, "Qad hajarta al-wasi." Kamu telah membatasi sesuatu yang luas. Jangan gitu. Artinya mereka Nabi membedakan antara orang yang bodoh dengan orang yang ya ini mengikuti hawa nafsu. Benten kali sudah tahu kok melanggar. Nabi marah untuk mendidik. Contoh Usama. Yang Rasulullah tahu kalau Usama kalau dimarah itu dia tidak akan gelior, tidak akan mutung. Dia tahu, Nabi tahu. Sebab jai ini kunyun ngapunten kados dene tiyang sepuh. Ngerti lagiane anak. Iki nek dinyeneke dadi piye niku ngertos. Seorang jai dia seperti orang tua dengan anaknya. Ini melihat keadaan dia apa yang terbaik untuk anak ini. Kalau dia sudah tahu kok melanggar, itu kemudian diperlakukan dengan agak keras sebagai pendidikan pelajaran supaya mapan kembali. Niku intinipun ya teniki contohnya kata. Yang ketiga, bisa membedakan antara pemerintah dengan rakyat. Tidak boleh melakukan pemerintah konco awake dhewe sepekaya kancane dhewe sehingga tanpa adab, sehingga dia hujat, dia salahkan, dia obral kesakan. Sehingga ini pangkal pokok kehancuran dakwah, diantaranya tidak bisa bermuamalah dengan penguasa. Selalu dia dalam keadaan mungkit-mungkit kerusakan, keburukan penguasa. Ini akan menimbulkan mudharat yang sangat besar. Semua yang timbul mudharatnya lebih besar dari manfaatnya. Itu bukan ajaran Islam. Islam ini datang untuk menciptakan, mewujudkan maslahat total. Nek mboten saged, ya maslahat yang lebih besar. Menghilangkan total mudharat. Nek mboten saged, meminimalkan mudharat. Niku mungkin pembahasan ini pun wonten khusus dan mendetail sesungguhnya. Dan harus bisa membedakan antara orang-orang yang punya kedudukan. Tua, tokoh. Kalau tokoh diperlakukan bagaimana. Kalau dia lebih tua diperlakukan bagaimana. Dia lebih muda diperlakukan bagaimana. Niku saged, ibaratipun saged nempataken tiang kanthi pas nguwongne uwong. Sing tokoh ya ditokohkan, yang orang tua dituakan, yang anak-anak ya dipergoli dengan anak-anak. Sehingga masing-masing mereka mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kondisinya. Yang tokoh ora dedekne kaya wong gembel, yang tua ora diperlakukan seperti anak-anak. Sehingga menjadikan orang itu tidak simpati. Ini diajarkan semuanya dalam pembahasan masalah dakwah. Bapak sekalian, sesungguhnya isinya sangat bagus dan pembahasannya sangat bagus. Poin-poinnya sangat penting untuk kita baca per kalimat. Ananging amargi wekdal mboten memungkinkan, niki ringkesanipun kalawau. Mekke saketipun waos teng terjemanipun, kita saranaken panjenengan mundhut. Nek mboten kagungan arta, nggih mundhut buku, pancen mboten duwe arta, nggih mundhut buku, mengke ngendikan kali Mas Heru, ampun kula. Syaratnya mboten duwe dhuwit tenanan, kok nggih mangan ora iso kok cukup buku. Lah niku mengke ngendikan kali Mas Heru. Makatan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, dan ngapunten wektalipun mlocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.